Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Masuk pada bab yang ketujuh, Al-Babu Sabi'u fil Wakalah. Bab yang ketujuh fil Wakalah, tentang wakalah. Sebelumnya telah kita jelaskan tentang apa? Hiwalah. Ya. Kalau hiwalah bentuknya pengalihan hutang dari seseorang kepada yang lainnya. Masuk sekarang pembahasan tentang wakalah. Wa fihi mas'alatani. Dalam bab ini ada dua masalah, ada dua pembahasan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'rifuha wa hukmuha wa adillatu masru'iyatiha. Pengertian wakalah, hukum wakalah, dan dalil disyariatkannya wakalah. Yang pertama, ta'rifuha, tentang definisinya, pengertiannya. Al-wakalatu tafwidu syahsin ghairahu liyakuma maqamahu fima tadukhuluhun niyabah. Wakala yaitu pemberian kekuasaan kepada yang lainnya. Seseorang memberikan kekuasaan kepada yang lainnya. Diakumu maqamahu, untuk menggantikan fima tadkhuluhu niyabah, pada perkara-perkara yang bisa untuk diwakilkan. Ini wakalah, perwakilan. Ya. Nah, ketika seseorang memberikan kekuasaan kepada yang lainnya supaya menggantikannya. Ya. Tentunya pada perkara-perkara yang boleh diwakilkan. Nah, yang kedua, hukmuha wa adillatu masru'iyatiha. Hukum wakalah dan dalil-dalil disyariatkannya wakalah. Wa hiya masru'atun. Wakalah, perkara yang disyariatkan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala firman, faba'athu ahadakum biwarikikum hadihi. Maka utuslah salah seorang di antara kalian dengan membawa uang perak ini ila Madinah, ke kota. Nah, tentang Ashabul Kahfi. Yang mereka berada dalam gua. Ya. Kemudian Allah bangunkan. Ya, dalam sekian. Ya, tahun yang lamanya. Salah seorang yang dari mereka mengatakan, "Fab'atsu ahadakum biwarikikum hadihi ila al-Madinah." Nah. Utuslah salah seorang di antara kalian dengan membawa uang perak ini ke kota. Nah, ini pun menunjukkan tentang perwakilan. Wa qala jalla sya'nuhu, dan berkata Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia urusannya, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha. Sesungguhnya sedekah-sedekah, zakat-zakat itu untuk orang-orang fakir dan untuk orang-orang miskin dan amilin. Ya. Fajawaja subhanahu al-amala 'alayha. Allah Subhanahu wa taala membolehkan perwakilan, ya, dalam pengaturan zakat. Al-amilina 'alayha. Ya, yang bekerja 'alayha terhadap pengaturan zakat, Allah membolehkan adanya perwakilan dalam pengaturan zakat. Wa dhalika bi hukmi niyabati 'anil mustahiqin. Yang demikian itu memiliki hukum perwakilan dari orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Ini dalil-dalil di Al-Quran yang menunjukkan tentang disyariatkannya al-wakalah. Sekarang dalil dari sunnah. Wan Jabir radhiyallahu anhu qala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, aradtul huruja ila Khaybar. Ya, aku ingin pergi ke Khaybar. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ataita wakili fakhudh minhu 15 wisqan. Apabila engkau datang kepada wakilku, ya. Ini depan adanya wakil. Apabila engkau datang kepada wakilku, maka ambillah darinya 15 wasak kurma. Disini berkaitan dengan wakili. Berarti menunjukkan adanya wakalah, perwakilan. Ya. Rasulullah memiliki wakil di Khaybar. Nah, untuk mengurus hartanya. Wan Urwah ibn Ja'ad qala, dari Urwah bin Ja'ad beliau berkata, uridha lin-nabi sallallahu alaihi wasallam jalabun fa'atani dinaran. Ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hewan ternak. Kemudian beliau memberikan kepadaku 1 dinar. Faqala ya Urwah, Rasul mengatakan, wai Urwah, i'til jalaba fastaril lana syatan. Wahai Urwah, i'til jalaba, datangkanlah hewan ternak, datangilah jalaba dari hewan ternak, dan belilah 1 ekor kambing untuk kami. Di sini Rasulullah mewakilkan kepada siapa? Kepada Urwah. Wa ijma'al muslimuna 'ala jawazil wakalah fil jumlah. Dan kaum muslimin mereka sepakat tentang bolehnya al-wakalah, perwakilan. Li'anna al-hajata da'iyatun ilaiha, dikarenakan kebutuhan menuntut kepada adanya perwakilan tadi. Fa'innahu lamma kana la yumkin li kulli wahidin fi'lu kulli ma yahtaju ilayhi bi nafsihi da'at al-hajatu ila masru'iyatiha. Dikarenakan ketika tidak memungkinkan bagi setiap orang melakukan semua apa yang dibutuhkan oleh dirinya, ini menuntut kebutuhan untuk disyariatkannya adanya perwakilan. Ya. Kadang-kadang kita tidak bisa menunaikan, melakukan, ya, semua yang dibutuhkan oleh diri kita. Ya. Sehingga kita membutuhkan adanya wakil. Nah, ya. yang kita berikan kekuasaan. Nah, ya, tentunya untuk bisa menggantikannya. Nah, yang seperti ini disebut dengan wakalah. Yang kita bahas nanti, bahwasanya wakalah ini bisa berkaitan dengan jual beli, nah, atau akad-akad yang lainnya. Nah, dan juga masuk ke dalam ibadah. Ini ibadah-ibadah yang boleh diwakilkan. Nah, sekali lagi, menuntut kebutuhan. Ya. Kita punya usaha di suatu tempat misalnya. Nah, di tempat lain lagi punya usaha. Di mana kita tidak mungkin misalkan. Nah, punya sendiri. Ya. Keterbatasan waktu, tenaga dan sebagainya. Jika butuh adanya wakil. Nah, ya. Sehingga sekali lagi wakalah ini perkara yang dibolehkan dan disyariatkan dalam agama ini. Al-mas'alatu as-saniyatu syurutuha wal-ahkamu al-muta'alliqah biha. Masa yang kedua, syarat-syarat wakalah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan wakalah. Yang pertama, yustaratu fi kullin minal wakili wal-muwakili ayyakuna jaizat tasarruf. Disyaratkan bagi setiap wakil wal muwakili dan yang mewakilkan adalah orang yang boleh untuk melakukan transaksi. Balighun aqilan rasyidan, yaitu orang yang baligh berakal dan juga dia bisa menggunakan harta. Nah, ini syarat yang pertama. Baik kepada wakil ataupun yang mewakilkan, orang yang dibolehkan untuk melakukan transaksi. Ya. Orang yang baligh, berakal, dan juga bisa menggunakan harta, mengatur harta. Yang kedua, tasihul wakalatu fi kullin ma tadkhuluhun niyabah. Wakalah sah-sah atau sah pada setiap perkara yang masuk padanya perwakilan. Ya. Setiap perkara yang bisa diwakilkan, maka sah wakalah di dalamnya. Kal bai'i wasyira', seperti jual beli. Ya. Menjual sesuatu, yang menjualnya adalah bukan pemilik, tapi wakilnya. Misalkan. Nah, yang diamanahi. Atau membeli sesuatu, yang membelinya bukan orang yang menginginkan barang tersebut, tapi wakilnya. Nah, seperti hari Rasulullah SAW tadi merintahkan kepada Urwah, belikan untuk kami sah kambing. Nah, wasail al-uqud, dan juga wakalah sah terhadap semua akad-akad. Nah, akad pernikahan misalkan. Nah, ya, yeah. Ketika misalkan wali tidak bisa menikahkan, dia mewakilkan ya, kepada yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Kalau pengantinnya bisa diwakilkan ya? Ya bisa. Jadi ada yang bisa diwakilkan, ada yang tidak bisa diwakilkan. Ya. Kalau misalkan untuk menerima akadnya diwakilkan, ya. Kobil tu nikah diwakilkan, ini enggak bisa diwakilkan. Tapi kalau perwalian tadi, ya, wali enggak bisa diwakilkan misalkan. Mewakilkan kepada fulan. Atau mewakilkan kepada yang lainnya. Nah. Walfusukh. Begitu pula pembatalan-pembatalan. Kat tolak, seperti tolak misalkan. Ya. Bisa. Dengan cara wakalah. Nah. Diwakilkan. Wal khulu atau khulu. Ya. Kalau tolakan. Dari pihak suami kepada istri. Kalau khulu. Nah. permintaan cerai dari istri kepada suami. Ini pun perkara-perkara yang sah perwakilan di dalamnya. Wa kadzalika tasihu fi kulli ma tadkhuluhu an-niyabatu min al-ibadat. Begitu juga sah pada semua perkara yang masuk perwalian, perwakilan di dalamnya dari ibadah-ibadah. Ibadah-ibadah yang boleh diwakilkan. Kayak ikhraj zakat, seperti mengeluarkan zakat, boleh diwakilkan. Diwakilkan misalkan kepada pengurus zakat. Tidak mengapa. Diwakilkan kepada si fulan, si fulan. Wal kafarah wan nudur. Wan nadri. Seperti kafarah juga. Atau penunaian nazar. Wal haj. Dan juga haji. Wa nahwi dhalika dan lain sebagainya. Ini ibadah-ibadah ya. Boleh diwakilkan. Membayar kafarah, membayar nazar, misalnya. Atau haji pun. Di antara ibadah yang boleh diwakilkan. Wa nahwi dhalika dan lain sebagainya. Syarat yang ketiga. La tasihul wakalatu fima la tadukhuluhun niyabatu min hukukillahi ta'ala. Tidak sah wakalah pada perkara yang tidak masuk perwakilan padanya. Di antara hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala di antaranya. Kattoharoh wassolat, seperti toharoh dan solat. Ini ibadah-ibadah yang tidak boleh diwakilkan. Toharoh misalkan. Tolong wudu kan. Gantikan saya wudu. Tidak bisa kan ya. Gantikan saya tayamum. Atau dia yang hadas besarnya. Gantikan saya mandi wajib. Tidak bisa. Wassolat atau sholat misalkan. Saya capek sholat duhur, gantikan saya sholat duhur. Misalkan. Tidak bisa. Dikarenakan ini merupakan ibadah-ibadah yang tidak boleh diwakilkan. Sehingga kita ketahui bahwasannya antara ibadah-ibadah, ada ibadah yang boleh diwakilkan. Ada juga ibadah yang tidak boleh diwakilkan. Ibadah-ibadah yang boleh diwakilkan, maka sah-sah saja tatkala kita mewakilkan kepada yang lainnya. Seperti tadi mengeluarkan zakat, misalkan. Bayar kafarah, dan sebagainya. Tapi pada ibadah-ibadah yang tidak boleh diwakilkan, maka tidak sah wakalah di dalamnya. Seperti sholat, toharoh, misalkan. Atau yang semisalnya. Dalam akad tadi yang boleh diwakilkan. Ketika akad pernikahan. Ketika menyatakan terima nikahnya, enggak boleh diwakilkan. Kalau diwakilkan bahaya nanti. Yang kelima, la yasihu lil wakil ay wakila ghairahu. Tidak sah bagi wakil untuk mewakilkan kepada yang lainnya. Dia wakil kemudian mewakilkan kepada yang lainnya. Illa idza ajaza lahu al muwakkil dzalika. Kecuali yang memberikan atau yang mewakilkannya ini membolehkan hal itu. Misalkan kita punya barang. Kemudian kita wakilkan kepada si A untuk menjual barang tersebut. Saya punya barang, tolong jualkan barang tersebut. Si A ini sebagai wakilnya. Tiba-tiba si A ini mewakilkan kepada yang lainnya. Mewakilkan kepada si B. Ini saya punya barang, coba jual barang tersebut. Tidak boleh, kecuali kalau diizinkan oleh orang yang mewakilkan tersebut. Kecuali kalau orang yang punya barang mengizinkan, saya punya barang, misalkan, tiba-tiba si A ini saya, tolong bantu jual, atau jualkan barang ini. Kalau antum mau minta bantuan kepada yang lainnya silakan. Misalkan. Nah, berarti ini ada izin dibolehkan ya, untuk mewakilkan lagi kepada yang lainnya. Tapi kalau tidak ada izin tidak boleh. Ya, bagi wakil mewakilkan lagi kepada yang lainnya. Nah, tapi kalau yang mewakilkan tadi mengizinkan tidak mengapa. Aw ajizal wakil anil amal. Atau ya, si wakil dia tidak mampu, tidak bisa ya, untuk melakukan apa yang diwakilkan kepadanya. Nah, mungkin dia sakit si wakilnya ini. Ya. Yang jelas ada perkara yang dia tidak mampu untuk melakukan perkara yang diwakilkan kepadanya. Nah, maka boleh dia mewakilkan lagi kepada yang lainnya. Aw kana la yuhsinuhu, atau dia orang yang tidak bisa melakukan perkara yang diwakilkan tersebut. Nah. Diwakilkan misalkan. Nah. Untuk menjual barang. Ya. Tapi dia orang yang mungkin tidak bisa menghitung. Nah. Atau mungkin dia juga orang yang tidak tahu bagaimana pasaran barang ini. Ya. Maka boleh. Kalau kan demikian dia mewakilkan lagi kepada yang lainnya. Nah. Fayuwakilu aminan yakumu maqamahu fima wukila fih. Maka dibolehkan. Dia mewakilkan kepada orang yang bisa dipercaya. Yang menggantikannya pada perkara yang diwakilkan padanya. Dalam kondisi-kondisi seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, ada izin dari orang yang mewakilkan tadi. Kemudian ketika si wakil ini tidak mampu untuk melakukan apa yang diwakilkan kepadanya. Atau mungkin bukan orang yang pantas mendapatkan perwakilan tersebut. Nah, maka boleh dia mewakilkan kepada orang yang dipercaya. Yang menggantikannya pada perkara yang diwakilkan padanya. Yang keenam, al-wakilu aminun fima wukila fih. Wakil merupakan amin. Orang yang dipercaya terhadap perkara yang diwakilkan padanya. Yeah. Jadi kalau kita memilih wakil, ya wakil yang bisa dipercaya. Nah. La yadman illa idha farwata au ta'adda. Wakil ini tidak menanggung kerugian. Yeah. Misalkan dijadikan wakil untuk menjual suatu barang. Ya. Tiba-tiba barangnya rusak. Nah, maka pada asalnya wakil ini tidak menanggung kerusakan barang tersebut. Ya. Si A punya barang misalkan untuk dijual. Nah, kemudian si A ini menjadikan si B sebagai wakil untuk menjualkan barangnya. Ya. Kemudian barang yang hendak dijual tadi rusak. Ya. Maka si B tidak menanggung kerusakan barang tersebut. Dikarenakan dia sebagai wakil ya, yang dipercaya terhadap perkara yang diwakilkan kepadanya. Illa idha farwato au ta'adda. Kecuali apabila wakil itu ya, menyepelekan, melalaikan, ya. Dan berlebih-lebihan. Nah, kalau si wakil tadi dia menyepelekan atau melalaikan harta tersebut, tidak menjaganya, ya. Atau dia berlebih-lebihan ya, dalam menggunakannya sehingga rusak, ya. Maka ketika itu dia harus menanggung kerusakan. Adapun kalau dia sudah menjaganya, tidak berlebih-lebihan, kemudian rusak, maka si wakil tadi tidak menggantinya. Nah, misalkan seseorang ya, dijadikan wakil. Nah, untuk menjual buah-buahan. Dia simpan buah-buahannya dengan baik. Nah, ketika esok hari ternyata buah-buahannya sudah dimakan oleh tikus misalnya. Ya. Nah, maka si wakil tadi tidak menanggung kerusakan dari barang tersebut. Ya. Kecuali tadi kalau dia melalaikan tugasnya, nah, atau melampaui batas, maka baru dia menanggung. Yang ketujuh, al-wakalatu aqdun jaizun. Ya. Wakalah yaitu akad yang boleh. Dan artian tidak mengikat. Likulli minatorofain paskuhu. Bagi setiap kedua belah pihak, baik itu yang mewakilkan atau orang yang diwakilkan, boleh untuk membatalkannya. Ya. Jadi akad yang sifatnya akdud jaiz. Ya, bukan lazim. Nah, beda dengan jual beli. Kalau jual beli akdun, lazim. Ya. Ketika terjadi akad, ya, pada asalnya, nah, sudah terjadi akad sempurna akadnya. Ya. Tidak boleh membatalkan sepihak. Ya. Jauh yang batalkan sepihak. Misalkan si penjual mengatakan saya batal. Ya. Sementara si pembeli tidak menyetujuinya. Atau sebaliknya. Si pembeli mengatakan batal akad ini. Sementara si penjual tidak menyetujuinya. Ini akdul lazim. Yang melazimkan kedua belah pihak. Ya. Meneruskan akad tersebut. Nah, tidak boleh membatalkan sepihak tanpa diridhoi, disetujui oleh pihak yang lain. Beda dengan perwakilan. Seseorang jadi wakil misalkan. Nah, ini akad yang sifatnya tidak mengikat. Tiba-tiba wakil ini mengatakan, maaf, ya, saya sekarang tidak bisa jadi wakil. Nah, dikatakan alasan ini, alasan itu. Ya. Maka, bagi yang memberikan perwakilan tadi, nah, tidak bisa dia mengatakan, oh gak bisa. Nah, selain sebagainya. Ya. Ya. Tapi dalam masalah ini berkaitan dengan syarat-syarat mungkin antara kedua belah pihak. Nah. Ya. Ini bedanya, aqdun jaiz dengan aqdun lazim. Kalau jaiz tidak mengikat. Ya. Bagi kedua belah pihak boleh membatalkannya. Nah, kita menuju kesimpulan sebagai wakil misalkan. Kesimpulan ini mungkin merasa keberatan, mengatakan saya nggak mampu, saya nggak bisa misalkan. Ya, ini tidak mengikat. Ya. Atau misalkan tiba-tiba yang mewakilkan tadi, oh, maaf saya nggak jadi untuk bulan ini nggak menjadikan kamu sebagai wakil saya. Boleh-boleh saja. Nah, ini akad yang tidak mengikat. Beda dengan jual-beli tadi. Ya, kalau jual-beli tidak boleh membatalkan akad jual-beli yang telah sempurna sepihak. Melainkan harus ketentuan masing-masing pihak, kedua belah pihak. Yang ke-8, tabtul wakala bimauti ahadi tarafain. Batal perwakilan dengan meninggalnya salah satu di antara kedua belah pihak. Ya, si A dan si B. Mewakilkan dan yang diwakilkan. Ketika salah satu di antara kedua belah pihak, maka batal wakalah tadi. Nah. Au jununi atau dikarenakan gila. Baik yang mewakilkan atau yang diwakilkan, gila. Au pashihi laha atau pembatalan kepada wakalah tersebut. Au azlihi min kibalil muwakil atau diberhentikan ya, oleh orang yang mewakilkan tersebut. Nah, awil hajari alaihi lisafhihi atau dihalangi dari transaksi dikarenakan kedunguannya. Ya. Dungu tidak bisa misalkan mengatur harta walaupun dia tidak gila misalkan, tapi dungu misalkan. Tidak bisa mengatur harta, tidak bisa menjual belikan harta yang diwakilkan tersebut. Nah, maka ini diantara perkara-perkara yang membatalkan wakalah. Ya. Apakah kematian, atau gila, atau pembatalan, atau mungkin diberhentikan. Nah, atau dihalangi datang saksi dikarenakan sebab-sebab yang lain. Ya. Ini pembahasan ringkas tentang wakalah. Ya, yang intinya sekali lagi, wakalah itu adalah pemberian kekuasaan dari seseorang kepada yang lainnya untuk menggantikannya, tapi pada perkara-perkara yang boleh diwakilkan. Nah, ya, seperti contoh-contoh yang disebutkan tadi, baik dalam masalah akad, baik itu jual beli atau pernikahan, nah, ya, atau pada masalah pembatalan-pembatalan, talak, hulu dan semisalnya. Nah, ya. Begitu juga dalam masalah ibadah. Ya. Tapi perkara-perkara yang tidak boleh diwakilkan, nah, maka tidak boleh wakalah padanya. Ya, seperti taharah, sholat. Nah, ini tidak boleh diwakilkan. Ya. Di antara ibadah ada yang boleh diwakilkan, ada yang tidak boleh diwakilkan. Nah, seperti taharah, sholat tidak boleh diwakilkan. Tapi kalau haji, ya, boleh diwakilkan ketika seorang tidak mampu melaksanakannya. Nah, ya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita masuk pada bab yang ke-8, fil kafalati wad dhaman, tentang kafalah dan dhaman. Ilahuna alhamdulillah. Bagaimana hukumnya mengambil uang tips dari klien tetapi sudah diizinkan atasan? Wallahu a'lam bishawab. Kalau di sana ada persyaratan, nah, bagi karyawan misalkan, bagi pekerja tidak boleh mengambil uang tips kemudian disetujui antara atasan dan pekerja tersebut, maka al-muslimun ala syurutihim, kaum muslimin sesuai dengan syarat-syaratnya. Ya. Sehingga ya, dia tidak boleh mengambil tips tersebut. Nah, seperti sekarang kan banyak di instansi pemerintahan, kan, ya, PLN dan sebagainya. Ya, ketika membutuhkan kerusakan, tidak boleh mengambil tips. Nah, ya. Maka ya, sesuai dengan syarat-syaratnya. Nah, adapun kalau diizinkan oleh atasan, nah, dikarenakan mungkin kerjanya baik, kemudian kliennya memberikan diskon atau hadiah, ya, maka walau alam itu boleh-boleh saja. Ya. Seorang misalkan ya, mengantarkan barang, kita beli barang, misalkan kasur atau lain sebagainya. Nah, ya. Diantarkan barang tersebut ke rumah kita. Nah, kemudian yang mengantarkannya dia membawa ke kamar, kemudian juga dipasang lain semuanya rapi. Nah, ya, kita berikan hadiah kepada orang tersebut misalkan, baik berupa makanan ataukah berupa uang tadi tips. Ya. Maka perkara yang tidak mengapa insya Allah sebagai hadiah. Ya, sebagai hadiah. Tapi tadi kalau dari atasannya, nah, mengatakan tidak boleh menerima dan memberi tips tersebut, ya maka hendaklah dia tidak menerimanya. Ya. Tapi kalau tidak ada persyaratan demikian, ya, walaupun ya, si pekerja ini diberikan gaji oleh pemilik barang tadi, ya, oleh penjual barang tersebut, nah, tapi dikarenakan mungkin kita melihatnya tadi kerja yang bagus, ya, dan juga terlihatnya capek, misalkan. Nah, kita berikan tips atau hadiah, tidak mengapa insya Allah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ila huna subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.